baca Al-Quran itu hanya dengan membacanya saja, ya, itu mendapatkan pahala yang senilai dengan satu hurufnya itu adalah 10 kebaikan. Man qala, siapapun yang membaca Al-Quran, membaca kitab Allah Al-Quran, maka falahu ajruhu hasanah, maka orang itu akan mendapatkan kebaikan, ya, dan kebaikan itu dikali lipatkan di 10 kali lipat. Kata Rasulullah, alif lam mim itu bukan huruf, tapi alif lam mim itu alif satu huruf, lam satu huruf. Jadi alif lam mim tiga huruf. Ganjaran dari tiga huruf itu minimal 10 kebaikan, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sambil menunggu beliau, kita murajaah dulu. Kita murajaah juz 30 dimulai dari belakang. Surat Amayatasu Alun atau surat An-Naba. Supaya waktunya tidak sia-sia, ya, insyaallah. Alhamdulillah. Nah, saya jadi gempur kieu eta nya. Tenang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا

وأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ayat suci Al-Quran tadi bersama-sama, mudah-mudahan kita semua mendapat empat kemuliaan yang oleh Rasulullah. Nah, waghasyatuhumur rahmah, dicurahkan rahmat-Nya, malaikat menaungi kita semua yang ada di sini. Wa dzakarahumullah fi ma inda, dan Allah, dan kita dibanggakan oleh Allah yang bisa mendengar Allah. Dan alhamdulillah Rabbil Alamin, Al-Ustadz sudah hadir. Yang tema bahasan kita kali ini insyaallah mengenai apa? Feminisme ya. Jadi feminisme itu adalah sebuah gerakan yang menuntut emansi. Nah, kalau kecaletot jadi emansi sapi ya. Emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria. Jadi seolah-olah wanita itu sama haknya dan pria. Dan orang-orang yang menganut emansi sapi ini ya, menganut feminisme ini seolah-olah Islam itu datang mengekang para perempuan ya, para wanita. Nah, apakah seperti itu? Mari kita simak kajiannya bersama Al-Ustadz Rahmat Baikuni yang beliau insyaallah sudah ada. Ada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihin asnainu ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala syurafil ayam wa'ala musanin wa'ala alihi wa sahbihi ajmain. Wanita bahum biasanin ilayu midin, masya Allahu ken, wa biasanam yakun wala hawda wa la quwata illa billahi lalil azim. Allah ta'ala fi kitabihil karim bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udhu billahi samil alim minas syaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthih. Ya yuhadadina wa natakullah haqqa tuqatih wa la tamutunna ila wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa wa takuni ya ulil albab. Wa qala idun fi ayatil ukhra. زين الناس هو بالشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة ومن الذهب والفضة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صديق الوعد الأمين: ما تركت فتنة بعدي أضر الرجال من النساء. وقال أيضا في حديث الأخرى: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع Faina adaha a'waja. Al-Hadis al-Kumakal. Sadaqallahu al-Azim wa sadaqa Rasulullah Karim wa nanwa'ala darika minal syahid. Jaya puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT di sore hari ini. Allah menakdirkan kita bisa bertemu, dan hari ini saya diminta untuk membahas materi yang mungkin ini bukannya ya saya di sini. Feminisme ini harusnya yang berbicara adalah kaum wanita ini. Akhwat harus berbicara. Beda nanti feminisme dalam pandangan seorang laki-laki dengan feminisme dalam pandangan seorang wanita ya. Kesempatan ini kita gunakan sharing saja insyaallah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan rasul yang diutus ke tengah-tengah kita mengangkat dan memuliakan martabat kaum wanita. Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan sistem hidup yang sempurna untuk siapapun, baik untuk laki-laki ataupun untuk, hanya untuk manusia. Islam ini adalah sistem yang mengatur perjalanan alam semesta. Berikut isinya. Yang sempurnanya Islam, Islam menjamin kesempurnaan, keseimbangan semua elemen yang ada di alam semesta. Apalagi berbicara tentang kehidupan. Islam adalah sistem hidup, pedoman hidup yang sangat kompatibel bagi kita manusia di sepanjang zaman. Cuma Islam yang bisa bertahan sepanjang peradaban manusia. Ideologi-ideologi tidak bisa bertahan, tidak lama bertahan, menjelang akan hilang dan musnah, atau juga mati mengikuti mereka-mereka yang menemukannya. Dan jika ada yang mencoba untuk membangkitnya kembali, itu merupakan sebuah upaya untuk mencari kejatuhan yang jauh lebih menyakitkan. Pramus kalian yang dirahmati Allah, apa sebetulnya yang dimaksud dengan feminisme? Banyak definisi yang diberikan tentang apa itu feminisme. Namun pada intinya feminisme ini berbicara tentang kesetaraan antara hak kaum wanita dengan hak kaum pria. Kesetaraan gender. Ya, dalam bahasa, kalau berbicara ada feminisme, dari segi bahasa, isme bisa juga pemikiran atau pandangan. Feminisme, dalam bahasa Inggris ada yang mengartikan a belief in the social, political, and economic equality of the sexes. Intinya, feminisme itu merupakan pandangan atau pemikiran yang menuntut adanya keadilan terhadap kaum wanita, kaum perempuan. Ini arti awalnya sebetulnya. Jadi tidak menjurus kepada, hanya menuntut adanya keadilan perlakuan wanita di mata hukum, di mata negara. Dan pada akhirnya paham ini menuntut adanya kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam konteks kehidupan secara umum. Ini perkembangannya. Akhirnya feminisme ini lebih meluas. Sejurus dengan perkembangan dari sosial budaya negara-negara Eropa atau Barat. Bahayanya ketika feminisme ini masuk ke ruang lingkup kehidupan kaum muslimin, maka dia akan berbenturan dengan paham-paham kaum muslimin. Dengan paham Islam. Kenapa demikian? Karena feminisme ini lahir dari Barat sebetulnya, bukan dari Islam. Dan hanya kesetaraan gender itu dikemukakan oleh kaum wanita yang merasa terkukung oleh sosial budaya Barat yang terlalu mengekang hak kaum wanita. Di dalam Islam gak ada gerakan-gerakan feminisme. Yeah. Justru feminisme ini adalah sesuatu paham yang diperangi oleh Islam. Yeah. Ketika Islam datang, saat itu bangsa Arab dalam keadaan jahiliyah. Salah satu parameter kejahilian bangsa Arab adalah memperlakukan kaum wanita sebagai barang dagang, warisan. Yeah. Kita lihat di dalam abad zaman jahiliyah. Ketika seorang ayah meninggal dunia, misalnya seorang laki-laki atau seorang ayah punya istri. Yeah. Empat saja taruh ya. Empat ya. Nah maka ketika sang ayah ini meninggal dunia, anak yang tua dari istri yang pertama ini mewarisi tiga ibunya yang lain. Mewarisi tiga ibu tirinya. Maka terserah anak tua ini, ibunya ini mau diwariskan menjadi miliknya atau mau dijual. Nah ini perlakuan bangsa Arab jahiliyah kepada kaum wanita pada saat jahiliyah sebelum Islam datang. Kedua, bangsa Arab jahiliyah memperlakukan kaum wanita ini hina, bahkan merasa malu jika punya anak perempuan. Sehingga berkembang budaya jahiliyah saat itu, jika ada anak perempuan lahir maka dibunuh hidup-hidup. Kenapa merasa malu? Perlakuan Arab jahiliyah. Kalaupun mereka biarkan hidup, mereka tidak jauh lebih beda dengan budak. Cuma statusnya lebih terhormat mungkin ketimbang budak. Nah, ada ikatan nasab. Nah ini para muslimin, perlakuan buruk terhadap kaum wanita di zaman jahiliyah. Ketika Islam hadir, justru Islam mengangkat citra dan martabat kaum wanita. Rasulullah menyebutkan, khairun nisa'il alamin arba'atun. Disebutkan malah sebaik-baik wanita di alam. Disebutkan wanita-wanita ini mulia oleh Rasulullah SAW. Ya. Pernah mendengar hadis itu, Bu? Dalam pandangan Islam, di Miss Universe versi Islam itu ada empat ya. Karena Rasulullah menyebutkan nisa'il alamin. Sebaik-baik kaum wanita di alam semesta. Alam semesta bahasa Inggris ya. Wanita terbaik di alam semesta pasti bahasa Inggrisnya Miss Universe. Siapa? Yang pertama, Aisyah binti Mazahir, istrinya Firaun. Kedua, Siti Maryam. Ya, Siti Imran. Yang ketiga, Khadijah tu Huwailid, istri Rasulullah SAW. Yang keempat, Fatimah binti Muhammad. Rasulullah menyebutkan empat nama ini bukan karena kecantikan mereka, bukan karena keseksensualitas tubuh mereka, bukan pula karena kecerdasan mereka semata, tidak, tetapi karena ketakwaan dan keimanan mereka kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah angkat kaum wanita ini ketika mereka beriman kepada Allah dan takwa kepada Allah, maka di saat itu mereka ada dalam kedudukan yang sama dengan dia dalam hal takwa, dalam hal iman, karena iman dan takwa bukan si kaum wanita. Kaum pria. Salah. Ke sini harusnya ke sini. Ya, jadi iman dan takwa bukan dominasi kaum Adam. Allah sama saja dalam hal keimanan. Sehingga Allah membatasi dengan kalimat takwa. Inna akromakum indallahi atqakum. Paling mulia di sisi Allah adalah yang takwa. Terserah dia mau laki-laki atau perempuan. Ini hadirnya Islam menyelamatkan harkat muru'ah dan martabat kaum wanita. Hadirnya Islam mengembalikan kaum wanita. Hadirnya Islam bahkan melindungi hak-hak kaum wanita. Sekali lagi, Islam inilah solusi sebetulnya. Maka aneh kalau Islam ini dibenturkan dengan feminisme, seolah-olah Islam ini menjaga, meruntuhkan, dan mengambil hak kaum wanita. Ada peristiwa menarik, Bismillahirrahmanirrahimullah. Ini saya punya saudara. Saudara ini pernah ditugaskan, saudara saya ini pernah ditugaskan di Bali. Bali ya, gambarannya gimana lah Bali. Pulau Dewata yang eksotisnya luar biasa. Nah, kawan saudara saya ini kerja di biro konsultan asing, saat itu piket di kantor melayani customer dari negara. Datanglah seorang wanita Amerika yang berpakaian, ya begitulah, minimalis, kan minimalis. Ketika datang, nah saudara kita ini kan namanya Muslim ya, di tag name-nya itu. Tag name apa name tag? Di name tag-nya itu namanya Muslim, dilihatin. May I ask you one question? Gitu ya bahasa Inggrisnya. Boleh saya bertanya satu pertanyaan? Oh, yes, if you please. Maka silakan. Why the Muslims women is so closed? Kenapa wanita di dalam Islam itu begitu tertutup tubuhnya? There is no look it from their bodies. Tidak terlihat dari tubuh mereka, only face and their arms. Kecuali wajah dan telapak tangan. Kenapa harus ditutup demikian? Ya, mereka kaum wanita itu di dalam kehidupan dunia ini adalah hiasan dunia. Dan bukan Islam juga mengatakan perempuan itu perhiasan dunia. Kenapa leluasaan untuk menampilah aku karunia Tuhan? Jawab saudara kita ini. Ya, rada hese bahasa Inggris. Nah. Bentar, bahasa Sunda. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja ya. Ada spidolnya kan? Ya. Spidolnya ada. Oh iya, spidolnya kan. Ya, boleh. Boleh kan? Ini saya menulis. Tapi kita masih di sini ya, from Allah. Nah, saudara kita ini menjawab. What do you think if you enter the department store? Fashion, some clothes. Bagaimana menurut Anda jika Anda memasuki sebuah swalaya fashion di sana, ada pakaian banyak di sana, ada pakaian yang diobral di sebuah meja tanpa bungkus, orang bisa menyentuhnya, bisa mencobanya. Samakah harganya dengan pakaian disimpan di lemari atau dibungkus, jaga, dilindungi? Mana yang lebih bernilai? Mana yang lebih mahal harganya? Apakah yang diobral atau yang dibungkus dan disimpan agaknya mana? Yang dibungkus kan. Nah, Islam karena wanita perhiasan dunia, yang namanya perhiasan harus dilindungi. Kayak hijab kaum wanita itulah perlindungan bagi kaum wanita. Bisa sembarangan disentuh dan nikmati oleh siapa saja. Ya demikian, malu dia. Oh, thank you very much. See you later. Cukup segitu maksudnya. Nah, ini Islam maksudnya. Sekali lagi, feminisme tidak lahir dari kaum muslimin. Adapun jika feminis ada di lingkungan umat Islam, itu karena orang-orang munafik yang membawanya, yaitu kaum oksidentalis. Siapa oksidentalis? Kita bahas sekarang satu ini, tetap bersama saya, jangan kemana-mana. Ya, baik, jadi feminisme ini sebetulnya lahir beberapa abad yang lalu berada di barat. Jadi tidak lahir dari kandungan kaum muslimin. Tidak lahir dalam kandungan muslimin, jauh gak sama sekali tersentuh. Andai kan umat Islam tidak bersentuhan dengan barat, maka tidak ada tuh yang namanya istilah feminisme. Ya, kita gak akan pernah mendengar. Kenapa? Karena agama kita sudah syumul. Agama kita sudah sempurna. Dan kaum wanita terlindungi dengan agama Islam. Syariat Islam hadir sekali lagi untuk memuliakan kaum wanita. Nah, feminisme lahir dari beberapa abad yang lalu di barat karena adanya keadilan dan penindasan terhadap kaum wanita. Pada masanya gerakan ini memang diperlukan, tentunya di barat saja. Feminisme ini lahir di barat dan untuk mereka yang di barat, karena ideologi mereka bukan Islam, agama mereka bukan Islam, sistem hidup mereka bukan Islam. Yang mereka butuhkan ya okelah feminisme. Jadi hanya untuk mereka. Dalam Islam feminisme tidak ada. Ya. Demikian karena di barat ini pernah terjadi ketidakadilan dan penindasan terhadap kaum wanita pada saat itu. Ternyata feminisme ini merupakan warisan dari tradisi sosial budaya bangsa barat yang ternyata dulu sejak zaman Yunani pun demikian. Jadi produk-produk jahiliyah yang ada di Arab Quraisy itu juga muncul di tanah barat. Dan ini warisan dari, tanda petik, dua bangsa, ikon Renaissance, Romawi dan Yunani. Ya, Aristoteles bahkan, sang filsuf Yunani, maestro di kalangan para filsuf Yunani. Dia mengatakan, dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa menurut hukum alam, harus ada unsur yang secara alamiah memerintah dan harus ada unsur yang secara alamiah pula diperintah. Kuasaan orang-orang yang bebas terhadap para budak adalah salah satu bentuk hukum alam. Demikian pula kekuasaan lelaki atas kaum perempuan. Nah, jadi kaum lelaki memang harus memerintah dan kaum perempuan harus diperintah. Nah, namun aktualisasi dari konsep yang dikemukakan Aristoteles ini jauh melebihi konsepnya. Kaum wanita ditindas, diambil hak-haknya, bahkan diperlakukan seperti di masa jahiliyah. Nah, bahkan ketika Eropa pun ada, bangkit sampai abad pertengahan, kaum wanita masih terkekang dengan adat tersebut. Gak jauh-jauh lah, contohnya film Titanic. Bukan Titanic ya, Titanic. Kita lihat kan, dalam film Titanic itu bagaimana seorang wanita menjadi komoditi bagi keluarga untuk menutup aib keluarga, atau menutup hutang ayahnya, atau untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan sebuah keluarga. Maka kaum wanita yang diandalkan, anak perempuan. Nah, maka dia merasa terkekang bebasannya. Maka munculnya paham feminisme ini sekali lagi merupakan sebuah desakan untuk mencoba diberikannya keadilan bagi kaum wanita. Di mana? Di barat. Kepada siapa? Kepada penguasa barat, bukan kepada penguasa Islam. Begitu pula dengan pandangan seorang tokoh barat yang bernama Profesor Will Durant. Ya, dia berkata di Roma hanya kaum lelaki yang memiliki hak-hak di depan hukum. Pada masa awal negara republik muncul di Eropa. Ya, sekali lagi tadi Yunani, ya sekarang Romawi. Jadi Romawi Yunani sama. Ternyata Renaissance ini bukan ikon kebangkitan teknologi dan informasi saja bagi bangsa barat, tetapi juga merupakan bukti ternyata terkekangnya hak-hak kaum wanita. Lelaki saja yang berhak membeli, memiliki, atau menjual sesuatu, atau membuat perjanjian bisnis. Maka bahkan mas kawin istrinya pun menjadi milik pribadinya, milik sang suami. Kalau gitu buat apa ada mas kawin ya? Kalau mas kawin didominasi oleh kaum lelaki, balik deh ke kaum lelaki. Jadi buat apa ada mas kawin? Proses kelahiran menjadi sebuah perkara yang mendebarkan di Roma. Kenapa demikian? Jika mereka melahirkan anak perempuan, ya, atau apalagi dalam keadaan cacat, maka sang ayah diperbolehkan oleh adat setempat untuk membunuh sang anak. Ini lagi, ternyata warisan Arab jahiliyah bukan hanya di Arab, tetapi juga terwariskan kepada negara dunia, bahkan ikon Renaissance, Yunani dan Romawi. Maka ide feminisme muncul dan berkembang di berbagai penjuru dunia dengan corak yang berbeda-beda sesuai dengan adat dan budaya setempat di negara itu sendiri. Nah, maka kemudian ide feminisme ini mencoba di-cover supaya terkesan merupakan sesuatu yang legal, supaya terkesan ini merupakan bagian dari perkembangan peradaban manusia. Maka diadakanlah konferensi di PBB yang pertama tahun 1975 tentang perempuan, yaitu di Mexico City. Masing-masing negara yang hadir menawarkan analisanya tentang sebab-sebab terjadinya penindasan terhadap kaum wanita, pelakunya dan cara-cara menanggulangi tindakan penindasan tersebut. Ya, ini di Eropa. Sekali lagi penonton sekalian, agar merasa mereka ini menjadi sebuah bagian dari hak asasi manusia, maka mereka mendesak PBB untuk melakukan konferensi dan lahirlah keputusan PBB terkait dengan feminisme. Adapun di Indonesia, lahir Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminatif terhadap kaum wanita. Coraknya berbeda, namun cita-citanya sama dengan apa yang diusung oleh feminisme barat. Apa itu? Kesetaraan peran wanita dan pria di dalam rumah tangga. Ya, apapun di kantor, di pemerintahan, di mata hukum, dan selainnya. Di sekolah, di kampus. Ya. Kesetaraan yang dimaksud adalah dalam skala persentase 50%-50%. Nah, hal ini sekali lagi penonton sekalian merupakan invasi pemikiran barat terhadap kaum muslimin. Ya, yang diusung oleh tokoh-tokoh liberal. Maka ketika liberalisme masuk ke dalam tubuh kaum muslimin, salah satu unsur dari liberalisme itu bernama feminisme. Nah, dan tidak ada yang vokal membicarakan feminisme ini kecuali kaum liberal di dalam Islam. Dan liberalisme di mata saya itu merupakan tindakan kemunafikan. Betul? Kemunafikan, karena mereka sebetulnya adalah orang-orang yang setengah-setengah dalam beragama. Ya, itu bentuk kemunafikan. Pada artinya, pada prinsipnya mereka menolak. Tapi mereka ingin diterima, ya. Mereka mengusung ide pembauran agar tetap berada di tengah-tengah kaum muslimin, maka mereka pura-pura masih mengaku muslim. Selalu bersentuhan dengan Quran. Namun Quran dan hadis atau syariat mereka persepsikan dalam kacamata barat yang membentuk mereka. Nah, jadi para sekalian, kapan feminisme masuk ke lingkungan kaum muslimin? Ketika ada orang-orang muslim yang rebel, yang abangan, mereka menyuarakan pesan-pesan barat, ya, yang menjadi bentuk invasi penyerangan barat terhadap kaum muslimin. Sebagai counter budaya, sebagai counter ilmu pengetahuan, apalagi ideologi. Ya, sekali lagi perusahaan gerakan feminisme ini adalah meyakini bahwa kaum wanita sama seperti pria. Wanita memiliki kebebasan mutlak atas tubuh, tuh bahasanya kayak gitu. Ini saya ambil dari tulisan seorang pengamat sosial, bagus ya, seorang ibu rumah tangga, tapi dia pengamat sosial, Bu Woro Suhartiwi. Beliau mengatakan feminisme meyakini bahwa wanita sama dengan pria. Wanita memiliki sensualitas, kebebasan mutlak atas tubuhnya, diri dan hidupnya. Artinya wanita berhak untuk mengatur nasibnya sendiri, tidak diatur oleh kaum pria. Wanita bebas memilih dalam mengelola kehidupan dan tubuhnya, baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Mengerikan, perempuan sekalian. Nah, inilah konsep feminisme yang diusung oleh barat. Mereka tidak mau dikekang oleh adat, istiadat. Mereka tidak mau dikekang oleh hukum jahiliyah. Mereka tidak mau direndahkan di mata kaum pria. Berarti solusinya apa? Islam. Karena Islam menghargai mereka, kan? Islam memuliakan mereka. Jadi kenapa harus mengusung paham feminisme? Masuk Islam saja, maka kalian akan terlindungi. Betul? Selesai saya kira permasalahannya. Baik, Bapak Ibu dan Mata Allah. Lalu bagaimana Islam memandang kaum wanita? Untuk kita bahas dulu satu ini. Penuh silin, kita masih berbicara tentang feminisme barat. Dan ketika feminisme ini lahir di barat, ketika feminisme ini digaungkan bahkan menjadi bagian dari perjuangan PBB untuk mengontrol populasi perkembangan bangsa-bangsa di dunia, kira-kira hasilnya seperti apa? Maka ketika kita melihat bangsa barat hari ini, baik sisi tatanan sosial mereka, ekonomi mereka, bahkan ideologi mereka, serta kehidupan masyarakat mereka, itulah buah dari feminisme. Jadi kalau ingin tahu bagaimana hasil feminisme, ya lihat saja kehidupan bangsa Amerika. Kehidupan mereka yang mengusung feminisme. Bagi kita, bagi saya sebagai seorang muslim, feminisme hanya akan membawa kepada kehancuran bagi kaum wanita itu sendiri. Kenapa? Banyak efek negatif yang ditimbulkannya. Yang pertama, efek buruk dari feminisme ini adalah kehancuran nilai-nilai rumah tangga. Jadi tidak ada yang namanya rumah tangga yang menjadi bagian dari sosial yang menjamin menopang kebahagiaan sebuah bangsa, sebuah komunitas atau populasi. Kenapa? Karena nilai-nilainya sudah didestruksi, sudah dihancurkan oleh paham feminisme. Misalnya hak asuh anak. Hak asuh anak ini menjadi masalah besar di negara-negara yang mengusung feminisme. Kenapa? Karena ada perempuan yang merasa sudah menemukan kebebasannya sehingga tanggung jawabnya mengurus anak hilang. Bahkan dia terkesan tidak mau terkekang dengan kehamilan, maka mereka melakukan aborsi. Maka meningkat tuh nilai apa jumlah aborsi di negara-negara pengusung ide feminisme. Ini kesenjangan sosial yang diciptakan oleh gerakan feminisme. Bahayanya seperti itu. Dan tingkat perceraian meningkat. Ya, tingkat perceraian meningkat karena perempuan merasa bebas melakukan apapun, maka mereka tidak mau tekad dengan aturan tunduk kepada yang namanya suami. Padahal di dalam Islam bagaimana penuh sekalian? Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadisnya, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zawziha." Andaikan aku punya hak untuk memerintahkan seseorang agar sujud pada orang lain, padahal sujud itu tidak boleh kepada makhluk ya. Apa saja yang tidak boleh kepada makhluk? Ya, apa yang menjadi hak Allah tidak boleh kita berikan kepada makhluk. Contohnya, satu, ruku. Ruku hanya hak Allah. Tidak boleh kita ruku kepada selain Allah. Ustaz, gimana itu? Kalau saya latihan karate, taekwondo? Itu ruku bukan? Ah, enggak boleh itu. Ya. Jadi gimana kalau mau hormat? Jabat tangan saja. Assalamualaikum, sifu. Sehat, sifu. Ya udah, gitu aja. Itu penghormatan dalam Islam kan? Perhubungannya itu namanya penghambaan, pengkastaan. Gak ada di dalam Islam ya. Yang kedua, sujud. Sujud itu hak Allah. Gak boleh kita sujud kepada selain Allah. Itu Nabi Adam, malaikat sujud kepadanya, Allah yang memerintahkan. Ya. Sujud hanya kepada Allah. Sungkem kumaha? Bu, ari sungkem sujud bukan? Bukan ya? Betul bu, sungkem bukan sujud? Bukan pembelaan kan? Ketika nikah suka sungkem ya? Sungkem sama ibu, sungkem sama mertua. Ya, bedakan sungkem dengan sujud ya para bapak. Artinya dalam perlakuannya gak boleh berlebihan. Jangan terlalu melakukan walaupun simbolisasi. Jangan berlebihan. Kemudian, apalagi yang menjadi hak Allah? Berdoa. Berdoa itu hak Allah. Gak boleh berdoa pada selain Allah. Syirik itu hukumnya. Ya. Kemudian juga berkorban. Kurban itu hak Allah. Gak boleh pembukaan kantor baru, peresmian kantor baru, ada penyembelihan, kambing, ke ayam, ke ya, darahnya dikubur di tanah, itu peletakan batu pertama, pakai darah hewan, nah itu namanya pesajian, itu juga syirik besar. Hal-hal ini kalau dilakukan oleh seseorang kepada selain Allah, batal keislamannya. Tapi dalam konteks kewajiban kaum wanita kepada suami, nah, Rasulullah sampai menegaskan, mengaitkan salah satu dari empat hal tadi. Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartu muratan ang tasjuda li zauziha. Andaikan aku punya hak untuk memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, pasti aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Saking wajibnya seorang istri taat kepada suami. Tukang, bersyukur kan? Rasul sudah membela kita Enggak, ini Rasulullah menyatakan demikian. Kenapa demikian? Karena ketika seorang wanita, seorang gadis menikah, maka surga dan nerakanya ada di tangan suami. Ya, dan ini tidak mempengaruhi hadis Rasulullah, kalau surga di bawah telapak kaki ibu. Statusnya sahih, Bu. Ibu berhak menyandang gelar itu, Bu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu, walaupun kaki ibu rorombehen, hadisnya tetap sahih, Bu. Kecuali yang rorombehen, enggak. Tapi kunci bagi seorang wanita masuk surga itu ada di tangan suaminya. Kalau belum menikah, di tangan ayahnya. Maka pernikahan ini dahsyat luar biasa. Memindahkan tanggung jawab seorang ayah kepada suami. Memindahkan posisi surga dan neraka seorang ayah kepada suami. Ya. Itu penasaran. Nah, maka perceraian adalah sesuatu yang dibenci di dalam Islam. Tapi isu feminisme tidak merasa bersalah dengan bercerai. Karena merasa ingin memiliki hak yang sempurna sebagaimana kaum laki-laki, enggak masalah bercerai. Ketika perceraian terjadi, status anak, hak-hak anak ini hilang. Bingung bahkan hak asuh anak, maka anak pun tidak terdidik dengan baik. Maka peradaban muncul adalah peradaban yang tidak seimbang. Peradaban yang penuh dengan cacat. Ini efek pertama akibat feminisme bagi keluarga, bagi rumah tangga. Tingkat perceraian meningkat. Coba aja lihat. Efek yang lain dari feminisme adalah kebebasan seksual. Ya, sekali lagi, liberalisme sebetulnya merupakan inti dari feminisme. Kebebasan kaum wanita. Kebebasan untuk berbuat, kebebasan untuk melakukan apapun. Yang penting tidak melanggar hukum, tidak melanggar norma-norma tertentu. Tapi tidak kait dengan agama. Ya. Kebebasan seksual inilah, kebebasan seksual inilah yang pada akhirnya menjadi sebuah bom waktu yang menghancurkan konstruksi nilai-nilai kemanusiaan di Eropa itu sendiri. Ya. Menjadikan kebebasan yang menghancurkan konstruksi bangsa mereka sendiri. Ya. Pada akhirnya menghasilkan adanya gerakan-gerakan kebebasan seksual, homoseksual, dan lesbian. Semunculah LGBT. Jadi ini merupakan sebuah kebutuhan. Mau tidak mau ini menjadi kebutuhan bagi mereka yang mengusung feminisme. Bebas kebebas saya, mau dengan siapa saya berhubungan. Maka mereka tidak mau terikat dengan norma. Apakah norma budaya, adat istiadat, apalagi norma agama. Maka tidak ada yang namanya nilai rumah tangga. Karena hilang yang namanya hukum pernikahan. Yang ada kumpul kebo, ganti-ganti pasangan. Maka muncul gejala HIV, penyakit. Nah, sekali lagi, ini merupakan bom waktu yang pada akhirnya akan menghancurkan sebuah tatanan bangsa itu sendiri apabila mereka memberikan ruang yang luas dan lebar bagi feminisme untuk hidup di negara mereka. Dan ini menjadi sebuah alat bagi Barat untuk menghancurkan negara-negara Islam. Ya, baik. Berikutnya, efek yang ketiga dari feminisme ini adalah hedonis, berkembangnya paham hedonisme di tengah-tengah masyarakat. Ya, maka kaum wanita pun menjadi komoditi untuk dieksplorasi potensinya. Pertama, yang dieksplorasi dinikmati sensualitas tubuhnya. Oleh siapa? Oleh kalangan industriawan, industri makanan, industri kosmetik. Apa hubungannya makanan dengan sensualitas kaum wanita? Tinggal we iklana coba balu ligir kan? Kok mau iklan ketiak meni? Aduh, karar itu pisan. Luar biasa. Nah, ini namanya hedonis. Dinikmati itu apapun yang ada pada kaum wanita. Maka artinya feminisme ini ternyata menjatuhkan martabat kaum wanita itu sendiri. Maka nilainya tidak jauh berbeda dengan nilai produk yang dipromosikan. Betul. Maka harga kaum wanita seharga produk yang dipromosikan. Ini artinya merendahkan harta kaum wanita. Kata siapa feminisme memuliakan kaum wanita? Ini kehancuran yang paling parah. Karena kaum wanita menjauhkan diri dari fitrahnya. Ini bahayanya feminisme. Maka jika hal ini diusung dan dibiarkan, tunggulah kehancuran sebuah bangsa. Maka sekali lagi penuh, kembalikan kaum wanita kepada haknya. Baik, Ibu Fila Rumah. Sekarang kita bicara hal-hal yang terkait dengan kaum wanita. Ini panjang, Kang? Aduh, subhanallah. Ketika Nabi Adam berada di surga, Ibu Fila Rumah, papan tulisnya ada di sini nih. Ketika Nabi Adam berada di surga, Nabi Adam melihat sesuatu yang ada, semua yang ada di surga. Melihat kupu-kupu berduaan pergi ke sana kemari. Melihat bunga-bunga beraneka ragam warnanya. Melihat yang hitam ada yang putih, yang merah ada yang putih, kuning ada yang hijau, oranye bermacam-macam. Melihat binatang pun pada berpasangan, ada yang jantan ada yang betina. Nah, ari urangan sorangan di surga. Cek Nabi Adam teh culang-cileng soranganan. Nih ningali enak ningali batur sini. Cek Nabi Adam teh di surga. Tapi kenapa aku sendirian? Apakah memang aku didirikan terlahir seorang diri? Nah, Bu, laki-laki itu kayak gitu, Bu. Itu namanya jomblo. Jomblower. Jadi bukan sunahnya Kang jomblo itu, Kang. Punten pada jomblower ya. Ya, jangan betah menjadi seorang jomblower ya. Maka pada saat itu Nabi Adam berpikir, ya Allah, apakah aku memang dilahirkan seperti ini, diciptakan seperti ini, tidak berpasangan? Indah kayaknya surga ini. Sempurna saya menikmati keindahan surga jika saya punya pendamping hidup, ya Allah. Kalaupun ada, seperti apa pasangan hidup saya? Dipikirin begitu sambil ngalamun gitu. Karena perut sudah kenyang, Nabi Adam tertidur. Di saat Nabi Adam tertidur, Allah mengambil tulang rusuknya. Ya, tulang rusuk yang diambil adalah tulang rusuk subkontinen yang paling bawah. Ya, yang ini nih. Kang, coba pegang, ada gak Kang? Kalau masih ada Kang, gak jelas tuh jodohnya Kang. Operasi Kang ke rumah sakit. Pak dokter, operasi tolong ambil tulang ini, kenapa? Nanti saya gak punya jodoh. Diambil tuh tulang rusuknya untuk menciptakan Siti Hawa. Ya. Ya, Hawa. Dan subhanallah ya, Allah maha mendengar. Baru dibisikkan, nah ini sifatnya surga. Baru terbesit dalam hati, belum diucapkan, itu sudah dihadirkan. Begitulah surat Fusilat. Walakum fiha matastahi anfusukum, walakum fiha matadda'un. Kalian mendapatkan apa yang terbesit dalam hati kalian, dan kalian mendapatkan apa yang Allah janjikan. Jadi di surga kayak gitu. Setiap ada keinginan, baru dilamunkan datang tuh. Sigana enak, ilamun kerkia dahar, makan apa, menikmati, apa kan? Tutuk oncom, cobek belut, karedok, nah, surabi. Assalamualaikum, ini surabinya, ini cobek belut, har, karekia dibesitkan, nah, itu surga. Maka ketika Nabi Adam terbangun, kaget Nabi Adam, ada sosok yang muncul di hadapannya. Kayak matanya dua, hidungnya sama dengan saya, cuma bodinya agak beda nih, lengwes bodinya. Man anti, siapa engkau? Nah, pinter Nabi Adam, tidak man anta. Sebab Nabi Adam sudah diberikan ilmu oleh Allah kan. Salah satu ilmunya adalah ilmu komunikasi. Komunikasi bahasa Arab, di dalamnya ada nahwu sorof, ada domir. Man anti, siapa anda? Siapa kamu? Ana Hawa. Saya Hawa. Hawa. Apa itu Hawa? Apa Bu, Hawa artinya Bu? Kenapa wanita pertama disebut Hawa? Subhanallah. Ini rencana Allah. Ini mega proyek Allah, rencana Allah menciptakan kaum wanita. Wanita pertama disebut Hawa. Karena Hawa adalah ummun likulli syai'in hayyin, induk bagi segala macam kehidupan. Ya, ini kenapa Allah memberi nama wanita pertama Hawa? Li'annaha ummun likulli syai'in hayyin. Karena Hawa itu adalah induk dari segala macam kehidupan. Dari Hawa inilah lahir yang namanya kehidupan. Yang melahirkan kaum wanita. Ini kodratnya kaum perempuan. Lah kalau tidak mau melahirkan, udah berhenti jadi perempuan. Makanya terjadi transgender. Mau gak mau itu. Betul? Ya mau gak mau terjadi yang namanya LGBT. Karena melawan kodratnya. Melawan takdir. Sekali lagi, feminisme bukan solusi bagi kaum wanita. Tapi itu adalah kehancuran kaum wanita. Ada seseorang bercadar. Dan dia bertetangga dengan tetangganya yang begitu bebas. Berpakaian dan bersolek. Di hadapan siapapun. Temu keduanya di sebuah toko kosmetik. Ini kisah nyata. Ya. Datang wanita yang sensual ini. Kaget ternyata tetangganya yang bercadar ada di toko kosmetik. Assalamualaikum bunda. Waalaikumsalam ibu. Gimana bu, sehat? Sehat bu, ibu sehat? Iya. Tumben ibu gak salah ibu datang ke toko kosmetik. Iya. Kenapa gitu saya gak boleh ke toko kosmetik? Loh. Ibu kan membeli kosmetik untuk wajah. Lalu wajah ibu siapa yang menikmatinya? Kan ibu pakai cadar. Yang terlihat cuma mata aja. Apa jawaban akhwat ini? Saya tetap mempercantik diri walaupun saya bercadar. Tapi saya mempercantik diri saya untuk seseorang yang berhak untuk menikmati saya. Tetapi Anda mempercantik diri untuk siapapun yang ada di dunia ini. Oh ya, makasih. Subhanallah. Allahu Akbar. Beginilah cara Islam melindungi. Karena wanita adalah perhiasan, maka diperlakukan istimewa oleh Islam. Supaya terjaga nilainya, jangan dinikmati oleh siapapun. Ingat, mata ini juga bisa berzina. Rasulullah menyebutkan, kullu ma fi jismi Adam yata'allaq bizina. Apapun yang ada dalam tubuh anak cucu Adam, itu terkait dengan zina. Al-ainani zinahuma an-nazru. Kedua mata zinanya dengan melihat. Waduh, cantik banget eh. Subhanallah eh. Bisa dia jadi pacar saya. Nah kan langsung dari mata turun ke hati. Dari hati turun ke, jangan disebutkan, jangan teruskan. Ya. Udah gitu kebetulan. Pas dia lewat ke rumahnya, dia lagi nyiram mbak, jadi nyiram tanaman. Nyanyi itu. Pas nyanyi, Masya Allah, pakai masa Allah segala. Itu suaranya, aduh merdu banget. Udah cang suaranya merdu. Buki weta. Buki ngahayal. Ya, udah gitu. Kebetulan satu angkot. Kita satu angkot. Kita kan tetangga. Oh iya. Kenalan dia. Nah, apa kata Rasulullah? Walisanu zinahuma zinaha an-nutsku. Lisan zinahnya dengan berucap, telinga zinahnya dengan mendengar. Al-udhunani zinahuma as-sam'u. Mulut menggoda. Boleh kenalan dong? Kenalan. Nah, ketika berkenalan, bersentuhan kan? Walyadani zinahuma al-batsyu. Kedua tangan zinahnya dengan meraba seseorang yang bukan mahramnya. Udah diraba, dirayap lagi tangannya. Aduh halus banget tangannya. Tuh kan, inilah feminisme ini. Ini langkah-langkah feminisme. Buah feminisme. Udah gitu, akhirnya karena ada hati. Ingat, ketika ada persentuhan itu, maka ikatan setan pada keduanya kuat. Dan kalau ikatan seseorang kuat yang bukan mahram, selalu digoda untuk ketemu. Sesungguhnya setan menggoda dua anak cucu Adam ketika ada ikatan asmara antara mereka. Selalu digoda untuk saling bertemu. SMS-an lah, WA-an lah, IG-an lah. Itu yang terjadi. Udah gitu apa? Janjian lah. Ketika janjian bertemu, malu diliatin orang-orang. Malu eh, kita diliatin berduaan terus sama mereka. Gimana? Kita ke tempat yang sepi yuk. Nah, warijlani zadahuma aliyamsu. Kedua kaki zinahnya dengan melangkah. Sampailah ke tempat yang sepi, maka apa yang terjadi? Kullu ulaikatu sadiku zinahuna idha yaltakil farjan. Semua anggota tubuh kita dibenarkan zinahnya. mata dibenarkan zinahnya, telinga dibenarkan zinahnya, mulut dibenarkan zinahnya, maka itu dibenarkan semua zinahnya apabila kedua kehormatan mereka bertemu. Ketika kedua kemaluan mereka bertemu, maka sahlah mereka berzinah. Maka Allah melarang bukan zinahnya, tapi yang mendekati zinahnya. Pak, jaga mata karena bisa mendekati zina. Jaga telinga karena bisa mendekati zina. Jaga lisan karena bisa mendekati zina. Ingat, lisan itu bisa digantikan dengan tangan kan? Dengan jari. Ini juga hati-hati bisa berzina. Baik, menurut sekalian, bahkan dipermudah sekarang. Tangan pun dibenarkan zinahnya. Kedua kaki pun dibenarkan zinahnya. Kemaluannya bertemu. Maka berlakulah hukum rajam baginya. Ini yang Allah larang. Betapa Islam sangat melindungi kaum wanita. Baik, ibadah rahmatullah. Udah 6:30 ya, perempuan. Ya, ada kajian lagi di Al-Murabi. Ya, okay. Perempuan sekalian, lalu bagaimana dengan pandangan Islam? Yang pertama di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'rafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ya ayyuhan nas, hai manusia, yang disuruh manusia bukan orang yang beriman. Jadi Allah berbicara kepada semua manusia. Tika ada harpun nida, siapapun yang dipanggil, biasanya ke depannya ada 4. Lanjutannya ada 4. Pertama perintah, kedua larangan. Ya. 4 apa 3? 3. Yang pertama perintah, kedua larangan, ketiga khobar. Berita, pernyataan. Nah, begitu pula dengan ya Yuhannas ini, ayat ini. Ketika Allah menyuruh manusia, maka apa yang Allah katakan? Penjelasan dari Allah. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian min dzakari wa unsa, dari laki-laki dan dari perempuan. Artinya manusia hadir itu lahir dari laki-laki dan perempuan. Jadi ini merupakan pasangan yang kodrati, pasangan yang takdiri, sudah ditakdirkan Allah. Ketika ada laki-laki harus ada perempuan. Hadirnya Siti Hawa bukan karena lamunan Nabi Adam, bukan. Dan sebelum Nabi Adam ngalamun, gak udah direncanakan oleh Allah akan melahirkan Hawa. Ya, waja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami menjadikan kalian syu'uba, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku. Dita'arafu, agar kalian saling mengenal. Ya, heterogenitas ras manusia bukan untuk saling membanggakan dan bukan untuk menjadi alasan perpecahan, tetapi adalah untuk saling mengenal. Setelah mengenal, saling menguatkan. Kenapa? Karena manusia pada hakikatnya adalah satu umatan wahidah. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, Allah katakan, apakah kalian mau laki-laki atau perempuan, di mata Allah kemuliaan kalian ditentukan oleh ketakwaan kalian. Artinya apa? Berlomba-lombalah kalian, hai laki-laki dan perempuan, dalam melakukan ketakwaan kepada Allah. Dan jangan salah, Allah khabirum bima ta'malun. Inna Allah alimun bima, alimun khabir. Allah mengetahui apa yang kalian lakukan, dan Allah maha meliputi, maha mengenal kalian. Allah mengenal karakter masing-masing. Maka para muslim sekalian yang dimati Allah, keberadaan laki-laki dan perempuan ini merupakan sebuah tanda kekuasaan Allah. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kalau Allah maha kuasa untuk menciptakan apapun. Dan yang ketiga, Allah mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebebasan baik laki-laki ataupun perempuan. Dalam hal apa? Menetapkan ketakwaannya, meraih derajat takwanya. Silakan, tidak ada perbedaan. Dalam hal apa? Dalam hal keimanan dan ketaatan. Silakan saja. Nah, hanya ada beberapa ayat yang lain yang membuat kaum wanita dan kaum laki-laki dan kaum wanita paham posisi mereka masing-masing. Ayat yang ini masih berbicara tentang kesamaan laki-laki dan perempuan, kesetaraan laki-laki dalam perempuan dalam hal keimanan. Di dalam ayat ini Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya laki-laki yang beriman, laki-laki muslim dan perempuan muslim. Wal mu'minina wal mu'minat, dan laki-laki yang beriman serta perempuan yang beriman. Wal qanitina wal qanitat, ya, laki-laki yang tetap dalam ketaatannya dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya. Wasodikina wasodikot, laki-laki yang benar dan perempuan yang benar. Wasabirina wasabirat, laki-laki yang sabar dan perempuan yang sabar. Wal khashi'ina wal khashi'at, dan perempuan yang khusyuk dalam beribadah dan laki-laki yang khusyuk dalam beribadah. wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, ya, laki-laki yang pandai bersedekah dan perempuan yang pandai bersedekah, wasaimina wasaimat, dan perempuan laki-laki yang saum dan perempuan yang saum, wal hafizina furujahum wal hafizati, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatan mereka, wa dzakirinallaha katsira wa dzakirat, dan laki-laki yang banyak mengingat Allah, begitu pula perempuan. Apa kata Allah? A'addalahum magfirata wa ajran azima. Ketika Allah memberikan kebebasan kepada laki-laki dan perempuan untuk mencapai derajat takwa mereka, maka Allah pun menjanjikan pahala dan ampunan bagi mereka sama saja. Jadi tidak ada bedanya dalam hal pahala dari ibadah laki-laki dan perempuan. Lalu perbedaannya di mana? Kalau ini fungsional sifatnya, ada yang sifatnya struktural. Apa strukturalnya, para bawah? Kenapa ada istilah struktural dan fungsional? Karena manusia ada pada dua sisi. Manusia ada makhluk individu sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, manusia adalah makhluk sosial, social agent. Ya, penembah Allah. Maka di sana ada hablum minallah dan hablum minannas. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, al-insan, ada pada satu kedudukan yang sama. Dua ayat tadi membicarakan hal yang sama. Dalam hal apa? Ibadah. Dalam hal ibadah, laki-laki dan perempuan sama kewajibannya. Ya, sama kewajibannya. Mereka harus sholat. Maka disebutkan satu-satu kan praktek ibadahnya. Yang disebut Islamnya dulu, lalu dirinci keislaman itu satu persatu. Nah, dalam hal ibadah, laki-laki dan perempuan sama. Dan hak pahala ibadahnya pun sama. Allah akan membayar sama, sesuai dengan kualitas ibadah yang mereka lakukan. Nah, namun ada konteks yang namanya hablum minallah dan hablum minannas. Nah, dalam hal itu kaitannya dengan hablum minannas, kalau ibadah ini terkesan hablum minallah, hubungan antara manusia dengan Allah, ada sisi lain, manusia itu adalah makhluk sosial, ada hablum minannasnya. Nah, Allah sudah mengatur ini para mba Allah. Ini artinya sifatnya struktural. Tentang hubungan sesama manusia, muamalah, itu Allah berlakukan manusia sebagai khalifah, yaitu sebagai pengganti Allah untuk menegakkan hukumnya di muka bumi. Nah, dalam hal ini ada struktur yang Allah berlakukan. Ya, kenapa harus ada struktural? Begini penonton sekalian. Pertama, wajib gak kita taat kepada Allah? Wajib ya. Wajib kita taat kepada Allah. Kalau kita tidak taat kepada Allah, hukumnya kafir. Laki-laki dan perempuan wajib taat kepada Allah. Ya, dan laki-laki perempuan yang tidak taat kepada Allah, kafir. Kenapa disebut kafir? Karena menutup kewajiban fitrahnya dengan keingkarannya. Menutup bahasa Arabnya kafir. Nah, pertanyaan berikutnya, sudahkah kita mentaati Allah? Nah, ini agak susah. Kenapa agak susah? Ukurannya gak jelas. Sebetulnya jelas ukurannya. Apa itu? Mentaati Rasul. Makanya Allah utus seorang Rasul atau seorang Nabi ke tengah-tengah kita. Untuk apa? Untuk mengukur ketaatan kita kepada Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan mayyuti rasulah faqad atu atau Allah. Barang siapa yang mentaati rasul atau nabi, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Famang tawalla, dan barang siapa yang berpaling, fama arsalna ka alihim hafidho. Tidak ada kewajiban bagimu Muhammad untuk memelihara mereka. Nah, berarti ketaatan kita kepada Rasulullah wajib. Sebagian wajibnya taat kita kepada Allah. Karena Rasul ukuran ketaatan kita kepada Allah. Berikutnya, sudahkah kita mentaati Rasul? Ya, agak bingung juga. Kenapa bingung? Rasulullahnya gak ada. Sahabat barangkali mudah diukur ketaatannya kepada Allah dan kepada Allah dan Rasulnya, karena Rasul ada di tengah-tengah mereka. Lah kita, Allah gaib, Rasul pun sudah tidak ada. Maka apa yang menjadi ukuran kita, ketaatan kita pada Allah dan Rasul? Ketika kenabian terhenti sampai Nabi Muhammad, ada ukuran ketaatan kita kepada Allah dan Rasul itu dengan ketaatan kita kepada ulil amri. Ini yang dimaksud struktural. Ya. Fungsionalnya tadi ada strukturalnya seperti ini. Ya. Jadi manusia sebagai khalifah ada hierarki ketaatan untuk mengukur kualitas ketaatan mereka. Ini pun Allah berlakukan. Secara umum ini Allah berlakukan dalam Quran surat ke-4 ayat 59. Pertanyaannya, siapa ulil amri? Rasulullah merinci. Ulil amri sini kalimatnya dalam ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Di sana ada kalimat minkum. Kum di sini kembali kepada orang yang beriman. Jadi ulil amri dalam konteks akidah kita, keimanan. Karena kita menjalankan tugas khalifah, dan itu dalam kerangka hukum Allah. Wa fillah rahmakumullah. Nah, ulil amri maksud saya secara keseluruhan adalah pemimpin bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menegakkan kewajiban mereka dan hak mereka masing-masing. Yang mengurus semua kaum muslimin di dunia dalam rangka menjalankan hukum Allah. Di bawah ulil amri ini, bagi kaum perempuan ada yang namanya suami. Maka ketika Allah menghisab sebuah keluarga atau seseorang, yang dilihat siapa amirnya. Quran surat Al-Isra ayat 71. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma nadkulu unasin biimamihim. Pada hari di mana kami panggil setiap manusia dengan imam mereka. Kapan? Ketika amal ibadah kita akan dihisab satu-satu. Didatangkanlah saksi kita. Bagi seorang istri, dia akan diminta pertanggungjawaban amal ibadahnya diukur dari kesaksian suami. Nah, suami di sini kedudukannya sebagai pemimpin. Di sinilah bedanya laki-laki dan perempuan. Makanya Rasulullah menjelaskan, ar-rijalu qawwamin 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dalam hal apa? Dalam hal ini. Karena Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ini memberikan fungsi yang berbeda. Suami fungsinya memimpin, kedua melindungi. Yang keempat menafkahi agar hidupnya sejahtera, nafkah lahir ataupun nafkah batin. Itu hak suami, tanggung jawab suami. Kaum wanita tidak ditugaskan untuk memimpin, tapi ditugaskan sebagaimana kodratnya, induk. Mana tadi? Udah dihapus. Oh, ini ada. Induk dari segala macam kehidupan. Karena kaum wanita adalah sumber dari kehidupan, maka tugasnya melahirkan. Ya salah kalau laki-laki melahirkan. Itu tuntutan liberalisme. Ya. Jadi liberalisme ini hanya akan membuat sesuatu yang tidak ada, diada-adakan. Pirakulah laki gak lahirkan. Dan inilah cara barat menghancurkan konstruksi nilai-nilai Islam dalam tatanan rumah tangga. Dibikin dunia terbalik. Siapa yang nyari nafkah? Perempuan. Laki-laki di mana? Ngasuh budak, pel, masak jeung sejabana. Ini kan dibalik namanya. Beginilah cara mereka menghancurkan Islam. Nah, siapa? Siapa yang menyuarakan jargon-jargon ini? Kaum munafikun. Kompleks para meloskan. Bermula dari hilangnya ulil amri, maka multi krisis akan terjadi di tengah-tengah umat. Maka kehormatan umat Islam dikoyak-koyak, baik secara sistem, secara sosial umum ataupun secara individu. Ibu sekalian, Allah memuliakan seorang kaum wanita itu di rumah. Dan Allah tidak akan menuntut seorang wanita karena gelarnya, karena pendidikan, bukan. Ukuran Allah memuliakan kaum wanita di surga adalah seberapa besar dia bisa mensakinahkan suaminya. Makin besar kesakinahan yang dirasakan oleh seorang suami hingga dia makin taat kepada Allah, makin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, itulah tugas ibu-ibu. Kenapa? Karena Siti Hawa hadir di hadapan Nabi Adam. Nabi Adam bertanya, "Lima datakumina amami?" Kenapa kamu hadir di hadapan saya, kata Nabi Adam? Litaskunu ilayya, biar kau merasa sakinah kepadaku. Jadi cuma kaum wanita yang bisa memberikan kesakinahan, bukan laki-laki, Gang. Jadi aneh lamun laki-laki nyari sakinah kepada laki-laki. Ya enggak akan ada sakinah mawaddah warahmah itu. Yang ada selalu kehancuran, dibunuh, dimutilasi, gitu kan? Coba lihat akhir rumah tangga mereka yang LGBT, betul? Ya, parahlah pokoknya apa. Karena menyalahi fitrah. Kita yang kadang-kadang lancar. Padahal saya udah bingung tadi mau ngomong apa. Perasaan ini udah mati Allah, ini udah jam 6:30 ya, penemu Allah. Tadi saja penemu Allah, ini sedikit lagi salah. Sampai mana tadi? Oh iya, kesakinahan. Jadi Bu, Allah tidak bangga ketika ibu-ibu punya sederet gelar akademik, tidak. Allah tidak bangga kepada ibu ketika ibu berkarir. Oh silakan itu. Allah tidak membatasi itu. Islam tidak membatasi wanita berkarir. Boleh silakan. Tapi ingat, kodrat kaum wanita tugasnya di rumah. Kenapa Rasulullah mengatakan baiti jannati? Karena itu keberhasilan Rasulullah mendidik istrinya. Ingat, istri itu tugasnya sebagai seorang istri, dia menjadi penjaga pengelola rumah tangga. Dialah yang memanage bagaimana rumah tangganya ini menjadi surga bagi suami dan anak-anaknya. Istilah Rasulullah mengatakan baiti jannati itu prestasi istri-istri beliau. Hebatnya seorang istri apabila menjadikan rumah tangganya poros bagi surga, poros surga bagi suami dan anak-anaknya. Itulah tugas para sahabiah, itulah perempuan-perempuan mulia yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mereka mampu memanage rumah mereka menjadi apa? Menjadi poros surganya. Makanya apapun aktivitas kaum wanita selama itu niatkan ibadah kepada Allah, akan Allah nilai dengan surga. Jangan salah Bu, Wanita yang menyapu rumahnya, membersihkan rumahnya sehingga rumahnya tampak bersih, itu nilainya sama dengan membersihkan Baitullah. Dan tetesan keringatnya akan dibalas dengan ampunan Allah. Satu tetes keringat ketika dia bekerja di rumahnya, satu tetes ampunan Allah, dan satu pembebasan dari api neraka. Di mana ini? Di rumah, Bu, bukan di kantor. Di rumah. Ya. Jadi jangan mencari surga di luar rumah. Allah sudah sediakan kemudahan bagi kaum wanita. Rumah. Ustaz, jadi enggak boleh kita ke kampung? Oh, enggak boleh, silakan. Tapi ingat, tugas utamanya di rumah. Karena kalau di rumah tidak ada sakinah, suami akan nyari sakinah di luar rumah, Bu. Nah, ini yang bahaya. Jadi jangan salahkan kami, Bu, kalau tidak ada sakinah di rumah. Nah, jadi tadi baik, Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, ini dulu barangkali konsep feminisme dalam pembahasan kita kali ini, karena sudah jam 5:30. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi bahwa feminisme ini tidak benar adanya di dalam Islam. Lalu kenapa ada di dalam Islam? Itu karena dibawa oleh orang-orang munafik. Kapan itu muncul? Ya, ketika umat Islam bersentuhan dengan Barat, ketika invasi Barat masuk ke tubuh kaum muslimin, yaitu ketika kekhilafahan hilang. Jadi ini efek yang dahsyat ketika khilafah hilang dari kaum muslimin. Ketika krisis kepemimpinan timbul dalam kehidupan kaum muslimin, multi krisis terjadi. Krisis persaudaraan. Lihat para sahabat berperangan, Umayyah dengan Abbasiyah, terjadi perang Siffin, perang Jamal. Ini adalah krisis dari kepemimpinan. Kemudian ketika umat Islam diimperiasi oleh Barat, dijajah oleh Barat, bukan hanya sumber daya alam kita yang dirampas oleh mereka, bukan hanya darah dan keringat yang mereka kuras, akidah kita juga dikuras habis oleh mereka. Jadi solusinya adalah Islam. Dan Islam itu terpimpin karena strukturnya sudah jelas. Maka solusi untuk menyelesaikan semua permasalahan umat dimulai dari kepemimpinan. Jadi tetap nyambung dengan kepemimpinan. Jangan salah memilih pemimpin, ya. Baik, Bapak Ibu, rupanya itu dulu yang dapat saya sampaikan. Nabi dan kurangnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah ada kedepan saya pribadi dan saya istighfar. Jadi kesimpulannya apa, Bapak Ibu? Feminisme adalah menghancurkan kodrat kaum wanita dan menjerumuskan kaum wanita ke dalam jurang kehancuran. Dan yang hancur ketika kaum wanita hancur, maka sebuah negara pun akan hancur. Kenapa? Karena kaum wanita adalah tiangnya agama, tiangnya negara dunia. Tiangnya negara, maaf. Rasulullah mengatakan, al-mar'atu au an-nisa'u imadul bilad. Kaum wanita adalah tiangnya negara. Ketika kaum wanita roboh, maka negara itu pun roboh. Sehingga untuk menghancurkan sebuah bangsa muslim, hancurkanlah kaum wanita. Bagaimana cara kaum wanita dihancurkan? Jauhkan mereka dari rumah mereka. Hati-hati keluar rumah, petaka menimpa kaum wanita. Menunggu menunggu. Maka pintar-pintarlah kaum wanita ketika berada di luar rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan langsung, atau ada kotak pertanyaan? Gak ada ya? Langsung aja, barangkali ada yang mau bertanya, silakan dua penanya dari ikhwan satu, akhwat satu. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, kalau misalkan kan lagi musim nih kayak hijabar gitu, wanita kan banyak yang berkarir, wanita kan banyak yang berkarir jadi public figure atau gimana, menurut Ustaz itu hukumnya gimana, sedangkan itu sudah membantu keluarganya untuk membantu menafkahi juga, kayak kan membantu kayak beli susu untuk anaknya atau gimana. Kan sekarang lagi musim tuh, ada banyak juga kan public figure, artis-artis jadi hijrah, tapi jatuhnya malah jadi bersolek juga, takutnya gitu, takutnya jadi fitnah. Menurut Ustaz gimana hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Bagus pertanyaannya. Panjang gak jawabannya, Ustaz? Kalau panjang satu aja nih pertanyaannya. Oh, dua boleh. Dari akhwat satu deh, silakan. Oh, ada. Panjang gak itunya? Enggak panjang. Ya, mohon diestafetkan. Jadi karir, pertanyaan yang pertama tentang karir hijabers ya. Nah, silakan yang pertanyaan kedua tentang hijabers. Jadi ada akhwat kan suka ada yang berkarir dengan hijabnya, mungkin itu jadi menggantungkan posisi istri di rumah, tapi itu membantu ekonomi keluarganya seperti itu. Nah, itu bagaimana hukumnya? Maka silakan. Assalamualaikum, Pak Ustadz mau nanya. Kalau di hari Jumat biasanya kaum pria melakukan sholat ibadah Jumat, apakah dilakukan juga di wanita? Kan tadi Ustadz bilang kalau wanita dan pria ibadahnya sama. Gitu. Makasih. Mohon boleh diulang, kurang jelas. Ya, kalau Jumatan, kan kalau hari Jumat kaum pria melakukan ibadah Jumat, apakah di wanita sama? Karena kan tadi Pak Ustadz bilang kalau misalnya ibadah antara perempuan dan laki-laki sama. Ya, ya silakan Ustadz langsung jawab aja. Ya, baik. Pertama tadi tentang karir bagi kaum muslimah yang penuh sekalian. Jadi sebetulnya karir tidak ada hubungan dengan hijab. Karir itu gak ada hubungan dengan hijab. Karir dalam arti pandangan Islam itu adalah peluang beramal soleh. Dan beramal soleh itu hak siapa saja. Laki-laki perempuan untuk berkontribusi agar Islam bisa tegak itu tidak dibatasi. Silakan. Cuma tidak meninggalkan kodratnya sebagai kaum wanita. Ya. Karir tidak boleh menghalangi tugas wanita untuk melahirkan. Sehingga kelahiran itu gak boleh ditunda. Kehormatan kaum wanita terlindung dengan pernikahan. Ingat, pernikahan ini karunia terbesar dari Allah. Allah tahu kita makhluk yang termulia. Dan Allah tahu bahwa setiap pertemuan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ini efeknya kepada perzinahan. Maka Allah berikan kemudahan untuk menikah. Pernikahan ini karunia terbesar dari Allah. Dia menjadi penjaga muru'ah kita sebagai makhluk yang terbaik agar kita tidak terjebak kepada perzinahan. Karena zina ini adalah perbuatan, jangankan binatang, binatang tidak berzina. Itu sudah hukum Allah kepada mereka. Ya, karena memang mereka binatang. Nah, maka ketika kaum wanita berkarir, sekali lagi, tidak boleh melucuti hak dan kewajibannya sebagai seorang muslimah. Satu, jadikan rumahnya sebagai surga bagi keluarganya. Kalau dia, walaupun dia masih gadis, tetap saja harus bagaimana dia berupaya berkontribusi membantu ibu. Agar tegaknya kehormatan keluarga itu bisa jalin. Kenapa anak lahir? Untuk memudahkan tugas orang tua. Ketika berkarir di luar, oh silakan. Ya, berkarir di kantor, mafi muskilah. Apalagi itu untuk menopang nafkah keluarga. Tapi ingat, perempuan tidak punya hak, tidak punya kewajiban mencari nafkah. Dan jika perempuan mencari nafkah atas izin suaminya, hasilnya untuk perempuan sendiri. Karena tidak ada kewajiban untuk menafkahi. Kecuali jika perempuan tadi memberikan apa yang dia dapatkan dari tetesan keringatnya. Karena perempuan keluar atas izin suami. Nah, agar izin suami ini selamat, dan agar suami selamat nanti pertemuan jawaban di hadapan Allah, maka ciptakan ruang perkantoran yang safety, yang melindungi hak-hak kaum wanita. Tidak ikhtilat dengan kaum pria di kantornya. Tidak mudah berpandangan begini. Ya, itu pun sama. Jadi sistem kan. Jadi kepemimpinan ini akan mengatur sistemik secara sosial. Muamalahnya akan dimanage dengan baik. Intinya kembali kepada khalifah. Lihat di Suriah atau di Irak, di Mosul, itu sudah berlaku bagaimana kehidupan yang islami. Hak kaum wanita diberikan dan mereka tidak dihalangi karirnya. Silakan. Karena Allah memberikan ilmu dan potensi, itu bukan hanya hak kaum pria, tetapi itu semua sama. Ya, sehingga untuk membangun negeri, membangun ummah, ada juga kontribusi yang harus diberikan oleh kaum wanita. Dalam hal apapun. Hal ekonomi, politik, hukum, silakan berkontribusi. Hanya sekali lagi tidak melanggar hukum, tidak melanggar hukum syariat. Nah, agar itu terlaksana, atur secara baik di kantor gimana aturan Islam berlaku. Ketika pergi ke kantor, berlakukan bagaimana sistem yang melindungi kaum wanita. Kalau sekarang kan beda ya, kamu yang namanya Gojek. Nah, kan artinya hal-hal yang kecil ini tidak bisa diselesaikan. Ketika tidak ada kepemimpinan yang mensentralisasi pengaturan kehidupan muslimin. Jadi gak masalah kan? Cuma gak ada hukum hubungannya dengan hijab. Hanya kaum wanita, kalau keluar rumah, ingat aurat bukan hanya terlihat begini, tapi bentuk juga aurat. Ya, bentuk juga aurat. Bentuk tubuh, lekuk-lekuk tubuh itu juga aurat. Maka harus dilindungi. Kenapa demikian? Karena apabila seorang istri keluar dari rumahnya dalam menampakkan aurat, maka yang celaka satu keluarga. Itu rumah tangga bisa celaka. Kenapa? Karena dimulai dari ayahnya atau suaminya yang membiarkan istri dan anak-anak perempuannya keluar tanpa hijab. Ya. Berhijab ketika bekerja, bagus. Dan karir tidak dibatasi. Hanya tetap dalam koridor sebagai seorang muslimah. Itu tugas sekunder. Tugas utamanya, ciptakan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Itu tugas kaum wanita. Ya. Itu barangkali kan. Yang kedua tadi tentang Jumatan. Ya, dalam hal ibadah, sekali lagi tadi tidak ada batasan. Cuma sunahnya berbeda. Nah, adapun untuk Jumatan, boleh enggak kaum perempuan Jumatan? Boleh, hukumnya sunah. Yang wajib adalah sholatnya. Jadi mau di rumah, silakan. Mau di masjid, mafi muskilah. Ada riwayatnya kok, ada seorang sahabat yang hafal surat Qaf. Kenapa? Karena Rasulullah setiap Jumat tertentu itu selalu membaca surat Qaf. Dan akhwat ini hafal. Dari mana akhwat ini hafal kalau surat Qaf itu dibacakan Rasulullah ketika Jumatan? Ini ada riwayatnya, lihat di dalam kitab Nainul Autor kalau tidak salah. Ya, itu ada kaum wanita yang melaksanakan sholat Jumat. Mafi muskilah, silakan, boleh. Karena tidak ada sholat zuhur di hari Jumat. Ada dua sholat di satu waktu? Tidak ada. Yang ada sholat Jumat. Kaum wanita, Jumatan walaupun di rumah. Berapa rakaat? 4. Karena yang khutbah diganti dengan 2 rakaat. Jadi kita mendengar khutbah itu sama dengan 2 rakaat. Jadi ketika ada khutbah kita ngobrol, berarti sama dengan orang sholat, ngobrol ke sholat. Sah tidak? Tidak. Jangan sampai kayak 4 orang ini yang mu'alaf ya. Mereka mu'alaf adik kakak, kakak yang terbesar jadi imam. Karena baru masuk Islam, terkadang kakaknya ini melakukan hal-hal yang mungkin, ya karena baru-baru masuk Islam, mereka belum mengenal. Lagi sholat, kakaknya kentut. Yang di belakang bilang adiknya, si kakak kentut. Yang di sampingnya, hush, lagi sholat gak boleh ngomong. Yang terakhir, untung saya gak ngomong. Yang kentut satu orang, yang batal semuanya. mana jadi kadijut? Gitu barangkali deh ya. Jadi boleh Jumatan? Boleh. Perempuan Jumatan, karena ada sunnah. Ibadah itu haram aslinya, kecuali ada hukum yang memerintahkan. Ibadah bagaimana? Boleh, mau berbeda silakan. Mafi muskilah perbedaan dalam ibadah. Yang penting mustadlil ada dalilnya. Ya. Itu barangkali teh. Terima kasih dan mungkin saya terus pamit. Mohon maaf. Dan mohon maaf kepada panitia, saya tidak sholat maghrib di sini. Masih ada 15 menit ya untuk perjalanan saya ke Al-Murabi. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Yang benar dari Allah, yang salah ada kudapan saya pribadi dan saya beristighfar sekalipun lazim. Dan Allah wa'alaikum azmin wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Al-Ustaz Ahmad Baikuni yang telah menyampaikan ilmunya yang luar biasa. Dan ternyata kita paham tentang feminisme itu malah menghancurkan generasi. Dengan feminisme mungkin akan lahir paham-paham liberal yang mana memperbolehkan antara lesbi, gay, seperti itu ya. Tapi alhamdulillah kita di Islam diatur sedemikian rupa sehingga laki-laki itu berpasangan dengan wanita. Ya. Tapi berpasangan itu harus ada ikatan pernikahan, ya. Dalam ikatan pernikahan yang mana pernikahan itu adalah janji yang luar biasa, janji suci yang harus dipertahankan. Yang insya Allah mungkin akan dibahas pada maghrib kali ini dengan Al-Ustad, siapa namanya? Ustad Tri Asmoro ya. Biasanya kalau kajian dan beliau penuh terus, ya. Biasanya, ya. Nah, karena apa boleh? Pernah mohon maaf ada yang terlewat, tadi saya lupa menyampaikan. Ketika Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa, itu tidak langsung bergabung, tidak. Tapi Allah menikahkan mereka dulu. Ya, Allah menikahkan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Apa mas kawinnya? Salawat kepada Rasulullah SAW. Karena saat itu Nabi Adam sudah diajarkan salawat, kedua-duanya. Jadi boleh menikah dengan mahar salawat? Boleh, asal perempuannya mau. Tapi ada bonusnya, apa bonusnya? Mas 10 gram, mobil satu, itu bonusnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi bahasan kali ini bersama Ustadz Tri Asmoro ba'da maghrib dengan tema menjadi pasutri romantis, pasangan suami istri yang romantis, ya. Pada yang sudah berkeluarga dipersilakan untuk mengikuti kajian ini dan belum yang berkeluarga banyak-banyak berdoa serta salah satunya ikhtiarkan kita dengan berilmu mengenai kajian pernikah atau apa ya ini namanya. Ya cukup ya, sekian dari kami. Kalau mau informasi lebih lanjut silakan lihat di Instagram Pemuda Istiqomah, Facebook di Pemuda Istiqomah, YouTube Pemuda Istiqomah TV. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kami. Yang benar hanya dari Allah, yang salah mutlak dari saya. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.